Tak apabila harus pergi, tak apabila tak kembali. Meski hati ini ku rasakan perih tanpa kau di sini. Biar sudah ku telan sendiri kenyataan yang kini terjadi. Kau memilih dia untuk bersamanya jalani hidupmu. Kau sudah ku telan sendiri.